pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 17 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Korban gempa Pidijaya yang dirawat di Biren belum terima bantuan. Asnal bisa dicopot dari jabatannya karena palsukan SK. Menteri Sosial serahkan bantuan PKH untuk warga Biren. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semali. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, korban gempa asal Pidijaya yang mengalami luka berat dan masih dirawat di RSUD Dr. Fauziah Biren hingga kini belum menerima bantuan sama sekali, termasuk bantuan Menteri Sosial sebesar 5 juta rupiah per orang. Rukaiyah Ibrahim, 56 tahun, korban gempa asal Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, yang mengalami patah tangan kiri mengatakan beberapa hari lalu, utusan Menteri Sosial menjenguknya dan korban gempa lainnya di Rumah Sakit Biren. Saat itu, utusan Menteri Sosial mengantarkan bantuan 5 juta rupiah per orang untuk 9 korban gempa asal Biren yang dirawat di RSUD Dr. Fauziah. Sedangkan bantuan 5 juta rupiah untuk korban gempa asal Pidijaya yang mengalami luka berat dan dirawat di RSUD Biren sudah diserahkan melalui Bupati Pidijaya. Namun hingga saat ini mereka mengaku belum menerima 1 rupiah pun bantuan tersebut. Musri Usman, 43 tahun, korban gempa asal Desa Tampui, Tringgading, Pidijaya, juga mengatakan hal yang sama. Ia yang mengalami patah pinggang dan kaki kanan mengaku jangankan bantuan Menteri Sosial 5 juta rupiah, bantuan lain pun belum diterimanya. Wadir Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah, Dr. Zulkarnain Adam mengatakan, hingga kini 21 korban gempa asal Pidijaya masih dirawat di RSUD Dr. Fauziah. Menurutnya ke-21 korban itu adalah korban luka berat. Sudarlun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Majen TNI Sudarmo memastikan T.A. Asnal Zahri bisa dicopot dari jabatannya selaku pelaksana tugas Wali Kota Sabang dan Kepala Biro Umum Setda Aceh akibat kasus dugaan pemalsuan SK jabatan yang dilakukannya. Namun Sudarmo belum menyebut sanksi apa yang diberikan kepada Asnal. Sudarmo mengatakan belum menerima laporan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Baperjakat terkait kasus Asnal. Meski belum menerima laporan tertulis, namun Sudarmo mengaku sudah mendapat laporan dari tim Baperjakat. Tim Baperjakat juga sudah melakukan berita acara pemeriksaan terhadap Asnal atas kasus tersebut. Sudarmo menegaskan akan mengambil sikap tegas terhadap tindakan Asnal setelah mempelajari saran-saran dari tim Baperjakat. Ia berjanji akan menyampaikan keputusannya kepada publik dalam waktu secepatnya agar tidak menjadi isu yang berkepanjangan dalam lingkungan pemerintahan Aceh. Saat ini proses pemeriksaan kasus Asnal sudah masuk tahap terakhir. Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Aceh Abdul Karim usai mengatakan kasus dugaan pemalsuan SK jabatan dilakukan Asnal Zahri saat ia diangkat menjadi Kabak Keuangan Biro Umum pada tahun 2013. SK itu ditandatangani Sekdati Setia Budi pada 18 Februari 2013. SK tersebut dipalsukan dengan cara mengubah tanggal, bulan, tahun, serta memindahkan tanda tangan Sekdati Setia Budi. Sudarlun, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa Kamis malam menyerahkan bantuan program Keluarga Harapan secara simbolis untuk ratusan penerima di Biren. Acara penyerahan PKH bertempat di Aula Lama Sekda Kab Biren. Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biren Ridwan SH mengatakan, sekitar 400 orang penerima PKH dari Biren hadir dalam pertemuan semalam. Mereka menerima simbolis berupa kartu PKH tahap keempat yang uangnya diambil melalui kantor pos. Jumlah penerima PKH Biren 2016 sebanyak 14.600 orang. Angka tersebut akan dilakukan pengecekan ulang setiap awal tahun untuk memastikan keakuratannya. Besarnya bantuan PKH bagi satu keluarga sangat tergantung jumlah tanggungan keluarga, terutama usia sekolah maupun ibu hamil. Bantuan yang diserahkan kemarin secara simbolis adalah tahap akhir tahun ini. Angka realnya bantuan paling rendah Rp112.000 dan paling tinggi Rp850.000 per tahun. Menteri Sosial mengatakan program PKH adalah program paling signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Sudarlun, pihak eksekutif belum menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara 2017. Dokumen ini merupakan cikal bakal RAPBA 2017. Sementara sisa tahun anggaran 2016 hanya tinggal 14 hari. Ketua DPRA Tengku Muharudin mengatakan pembahasan RAPBA diawali penyerahan dokumen KUA dan PPAS dari TAPA kepada Badan Anggaran DPRA. Namun hingga kemarin dokumen dimaksud belum diserahkan TAPA sehingga pihak DPRA belum bisa menetapkan jadwal pembahasannya. Dua pekan lalu pihak TAPA beralasan dokumen KUA dan PPAS 2017 belum diserahkan ke Banggar DPRA karena belum disahkannya kanun tentang struktur organisasi tata kerja pemerintah Aceh yang baru berdasarkan PP nomor 18/2016. Tapi setelah kanun ini disahkan, dokumen KUA dan PPAS 2017 belum juga diserahkan ke Dewan. Menurut Muharudin, jika dilihat dari sisa waktu kerja tahun anggaran 2016 yang hanya tinggal 14 hari, sepertinya mustahil RAPBA 2017 bisa disahkan sebelum 31 Desember 2016. Namun demikian, DPRA tetap optimis pengesahan RAPBA 2017 senilai Rp14 triliun lebih itu bisa dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2016. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 13 warga asal Malaysia yang melakukan pendakian di Gunung Loser dari kawasan Kedah, Kecamatan Blang Jerangu, Kayu Luas, berhasil dievakuasi seluruhnya Jumat kemarin. Salah seorang pendaki yang berusia remaja mengalami sakit seusai mendaki Loser sejak Selasa 6 Desember lalu. Satu tim Basarnas Aceh dan Aceh Tenggara serta Medan Sumatera Utara dikerahkan untuk mengevakuasi para pendaki Gunung Loser tersebut. Dari 13 pendaki, 3 diantaranya wanita dan 10 lainnya pria dengan usia yang masih muda, serta didampingi 7 penunjuk jalan lokal yang merupakan warga Kedah, tempat mereka memulai pendakian di kawasan hutan lindung. Kapolsek Kuta Panjang Blang Jerangu, Ibda Zainur Rusdi, mengatakan dirinya dan 3 anggota polsek naik gunung dengan sepeda motor trail untuk menjemput 13 pendaki Gunung Loser tersebut. Seluruh pendaki sudah turun seusai dijemput tim Basarnas. Koordinator Posar Kutacani Aceh Tenggara yang membawahi Gayulu, Singkil dan Subur Salam, Rizky Hidayat, menambahkan para pendaki Malaysia itu akan pulang melalui Medan pada Sabtu ini dan selanjutnya kembali ke kampung halamannya di Malaysia. Sudarlun, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang kembali melakukan eksekusi cambuk untuk 20 terdakwa penjudi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka mendapatkan cambukan antara 2 hingga 8 kali cambukan di halaman Gedung Islamic Center Dinas Syariah Islam Aceh Tamiang Jumat kemarin. Kasih Pidana Umum Kejari Aceh Tamiang Yusnar mengatakan hukuman cambuk di penghujung tahun ini dilakukan untuk 20 orang yang melanggar kanun nomor 13/2003 tentang maisir atau judi dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Mahkamah Syariah Aceh Tamiang. Mereka mendapat cambukan antara 2 hingga 8 kali cambukan setelah dipotong masa tahanan. Pada tahun 2016, Kejari Aceh Tamiang telah melaksanakan 4 kali eksekusi cambuk dengan jumlah terdakwa 80 orang. Saat ini ada sekitar 20 orang lagi yang masih menjalani proses hukum kasus pelanggaran syariat Islam dan akan dieksekusi pada tahun 2017. Yusnar mengajak warga agar dapat mengambil hikmah terhadap pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi pelanggaran syariat Islam di Aceh. Darlun, penyaluran bibit kopi Arabica varietas Gayo 2 dari pemerintah Aceh untuk para petani kopi di Benar Meriah dan Aceh Tengah menimbulkan keresahan serta protes dari sejumlah kalangan di dua kabupaten itu. Pasalnya bibit kopi tersebut dipasok dari Binjai, Sumatera Utara sehingga selain kualitasnya diragukan, juga bisa merusak kopi Arabica Gayo untuk beberapa tahun ke depan. Salah seorang warga Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah, Muslim mengatakan, meski jenis bibit kopi Arabica Gayo tersebut varietas Gayo 2, Namun sebagian petani belum berani untuk menanam lantaran bibitnya dibawa dari Binjai. Bahkan dari bentuk bibit kopi yang sebagian telah didistribusikan kepada para petani, fisiknya berbeda dengan kopi sejenis yang ditangkar oleh beberapa penangkar bibit kopi di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan pengakuan Muslim, distribusi bibit kopi tersebut diberikan kepada masing-masing masyarakat meskipun tidak tergabung di dalam kelompok tani. Namun para penerima bantuan bibit kopi harus mencantumkan fotokopi KTP. Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah, Ahmad Redi SP, mengatakan pihaknya dan kelompok tani sudah melayangkan surat keberatan ke Dinas Perkebunan Provinsi Aceh serta menolak penyaluran bibit kopi tersebut di Bener Meriah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Sabtu 17 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.